Asy-Syarih rahimahul taala. Fa in qala ana la usbitu lahul asma'ul husna. Bal aqul hiya majazun wa hiya asma'un li ba'di mubtada'ihi mubtada'atihi ka qawli gulatil batiniyah wal mutafalsifah. Ini ucapan kaum gulat batiniyah dan mutafalsifah dari kalangan nufat, yang mereka mengatakan fa in qala, jika mereka mengatakan ana la usbitu lahul asma'ul husna, ana la usbitu lahul asma'ul husna, saya tidak menetapkan untuk Allah asma'ul husna, bal aqul, namun saya hanya mengatakan hiya majazun, nama-nama asma'ul husna, nama-nama Allah tersebut cuma majaz, hiya asma'un li ba'di mubtada'atihi, itu hanyalah nama-nama untuk ciptaannya. Maka ini semisal perkataan kaum ekstrim dari batiniyah dan kaum mutafalsifah. Ini dari kalangan nufat. Yang otomatis mereka di sini juga nanti akan menafikan sifat-sifat Allah. Namanya saja sudah dinafikan. Nah. Kemudian wakila falabudda kilalah falabudda anta takila anna mawjudun haqqun qa'imun bi nafsi. Maka kalau begitu, mestilah anda meyakini bahwa Allah itu mawjud, ada, eksis, hak, yang tegak dengan sendiri-sendiri. Wal jismu mawjudun qa'imun bi nafsi, walisa huwa mutamatsilan lahu. Fa in qala ana la usbitu syai'an, bal unkiru wujudal wujud. Ini siapa ini? Kaum siapa ini? Kaum komunisme. Ya. Kaum syuyu'iyah. Yang dia mengatakan ana la usbitu syai'an bal unkir wujud al-wajib. Bahkan saya mengingkari wujud al-wajib, wujudul wajib Allah Rabbul Alamin. Ini kaum siapa? Ateis. Ya. Mengingkari. Kila ma'lumun bisarihil aql anna al-mawjuda imma wajibun bi nafsi wa imma ghairu wajibun bi nafsi. Li makhluk. Ya, ghairu wajibin bi nafsi. Wa imma qadimun azali. Nah, makhluk itu ada yang qadim azali. Qadim dahulu awal. Ya, tanpa awal azali dahulu wa ima hadisun kainun ba'daan lam yakun. Nah, makhluk ada yang baru, yang sebelumnya enggak ada. Wa ima makhlukun muftaqirun ila khaliqin wa ima ghairu makhlukin wala muftaqirin ila khaliqin. Nah, namanya sesuatu yang ada itu, apakah dia makhluk membutuhkan pada khaliq atau dia bukan makhluk tidak butuh kepada khaliq. Ima faqirun wa ima ila masiwa, apakah dia fakir ya membutuhkan yang lainnya, atau wa imma ghaniyun amma siwa, atau dia enggak butuh kepada selainnya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Jadi sesuatu yang wujud itu ada dua macam. Ada dua bagian. Ada dua bagian, yaitu ada wajib wujud sama mumkinul wujud. Ini mustalah mereka. Wajib wujud Allah, wajib wujud. Maksudnya wajib wujud Khalik, mungkinil wujud makhluk, ya. Kenapa? Karena mereka yumkin ayujad, mungkin saja diadakan, ya. Dan nanti akan ada mengalami masa kefanaan. Nah, barakallahu fikum. Sampai sini ya. Baik, berikutnya. Wa ghairu wajib bi nafsihi, alla yakuna illa bi wajibin bi nafsihi. Ini sampai sini. Tafadhol, dibaca Pak Suheri. Mana antum? Ghairul wajib bi nafsihi la yakunu. Diulang dari situ aja. Naqidaini wujudu mawujudin wajibin binafsihi qalimun azaliyun qalimun qawiyun amma siwahu. Merontok bisa minta tolong tutup ini. Berisik ya. Wa siwahu bi qad fi khilafin dzalika. Bi khilafi dzalika. Nah, ulama di sisi daruratu wujubu mawjudin ta'atin ka'in ba'da an lam yakun. Wa kaitu la yakunu wajiban bi nafsihi wa la qadiman azaliyan wa la khaliqan lima siwahu wa la dunyan amma siwahu. Wa tabata bi daruratu wujubu mawjudaini akaluma wajibul wajibun wa akharu mumkinun akaluma qadimun wa akharu abidun akaluma qadimun wa akharu faqirun akaluma khaliqun wa akharu makhluqun wa huma muttafiqani fi kauni kulli minhuma shay'an mawjudan thabitan. Hasbun. Ya. Nih, dipahami sini ya. Kata beliau lagi, wa ghairul wajib bi nafsihi alla yakuna la yakunu illa bi wajibin bi nafsi. Nah, ghairul wajib bi nafsi. Tadi siapa itu ghairul wajib bi nafsi? Ya. Mungkin wujud makhluk. Di annahu yujad. Ya. Karena yang makhluk itu tidak mungkin dia ada, ya, illa biwajib binafsi. Melainkan ada wajib binafsi. Wajib binafsi ini siapa? Ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Ini istilah mereka ya. Jadi makhluk tidak mungkin ada tanpa khaliq. Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu, ya, ataukah mereka yang menciptakan? Pasti mereka diciptakan. Ya, diciptakan di sini. Ya. Wal hadis. Nah, yang baru. Yang baru ini berarti siapa? Rob apa makhluk? Makhluk. Ya, baru. La yakunu illa bi qadim. Kecuali itu ada setelah adanya sang khalik yang menciptakan qadim. Ini Allah Rabbul Alamin. Ya. Wal makhluk la yakunu illa bi khalik. Ini intinya di sini. Makhluk tidaklah ada melainkan dengan adanya Allah Sang Khalik. Ini intinya di sini. Wal faqir la yakunu illa bi ghaniyyin anhu. Ini semua faqir, makhluk ini faqir. Yang namanya faqir adalah makhluk. Ya. Faqir bidzat, maka dia membutuhkan kepada selainnya. Ya. Di sini adalah faqir adalah makhluk. Karena makhluk itu disifati dengan faqir itu ya lahu lazimun. Wasful faqri lahu lazimun itu. Sifat fakir yang ada pada makhluk itu mesti ada. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kalian butuh kepada Allah. Ya, namanya makhluk diciptakan pasti dia butuh. Ya, kepada yang menciptakan. Untuk diatur, ya. Diberikan rezeki dan seterusnya. Mana lagi? Wal faqir la yakunu illa bi ghaniyyin anhu. Faqir itu tidaklah dia ada, tidaklah dia dapat eksis melainkan dengan adanya sang ghani yang maha tidak butuh kepada sesuatu, yang maha cukup. Siapa ini? Allah. Ini semua pokoknya mustalahat, ini kembalinya antara makhluk dan khaliq, gitu aja. Ya. Antum tidak perlu bingung, jangan pula nanti disibukkan dengan terjemah perkata. Udah nanti faqir makhluk. Karena fakir adalah makhluk, karena fakir wasful fakir lahu lazimun li makhluk, itu sifat yang lazim ada pada makhluk. Ya, sedangkan goni maha cukup, tidak butuh kepada sesuatu apapun, itu sifat yang lazim ada pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad lazima ala taqdiri naqidain wujudu mawjudin wajibin binafsih qadimun azali khaliqun, ya, khaliq ghani amma siwa. Kemudian kata beliau, faqad lazima ala naqidain wujudu mawjudin wajibin binafsih. Maka mana tadi? Maka kelaziman dari takdir ala takdir naqidain, ya berdasarkan asumsi dua hal ini saling kontradiksi, ya maka kelazimannya apa? Berdasarkan dua hal ini saling kontradiksi antara makhluk dan khalik, antara mungkinul wujud dan wajib wujud, antara fakir dan ghani. Kelazimannya apa? Berdasarkan asumsi dua hal yang saling kontradiksi ini, yaitu wujudu maujudin wajibin binafsihi, yaitu adanya keeksisan yang wajib binafsihi, yaitu siapa? Al-Khaliq Allah Rabbul Alamin, az qadimun qadimin az azaliyin, yang qadim tanpa awal, kidam azali tanpa awal, ya khaliqin ghaniyin amma siwahu, yang maha pencipta, yang tidak butuh kepada sesuatu apapun kepada selainnya, ya wa imma ghaniyun amma siwah, kemudian amma siwah wa ma siwahu bi khilafi dzalik. Adapun yang selainnya, yaitu yang selainnya berarti dia yang hadis, yang dia mumkinul wujud, yang dia makhluk, yang dia fakir, itu bi khilafi dzalik, berbeda dengannya. Ini konsekuensinya, ya, ini sebagai bantahan dari kalangan Syuyuiyah, ya, para mulhidun, para ateis yang mengingkari, ya, akan adanya Rabb di alam ini, akan adanya Khalik di alam ini. Kemudian waqad ulima bid darurah, waqad ulima bil hissi wad darurah, maka telah diketahui secara indrawi, artinya dapat kita rasakan, kita lihat, dapat kita, ya, saksikan secara langsung, wad darurah, dan juga secara pasti, wujudu maujudin hadisin kainin ba'da an lam yakun. Nah, keberadaan eksistensi makhluk yang baru yang sebelumnya enggak ada. Nah, ini dirasakan, dilihat secara pasti. Semisal diri kita ini tahun berapa kita lahir? Tahun sebelumnya enggak ada kita. Sebelumnya kita enggak ada berarti. Ya. Nah, ini wal hadis la yakunu wajiban bi nafsi. Maka yang namanya hadis, sesuatu yang baru, ya, maka kata beliau la yakunu wajiban bi nafsihi. La yakunu wajiban, maka dia tidak ada, mesti ada, artinya dia tidak, ya, tidak dapat memunculkan, mewujudkan diri dia dengan dirinya sendiri. Wala qadiman azaliyan, dan dia pun bukan yang qadim azali, dahulu azali. Ini mustalahat yang kita pahami, ya, pokoknya, ya. Wala khaliqan lima siwahu, dan dia bukanlah pencipta selainnya. Wala ghaniyan amma siwahu, dan dia bukanlah sesuatu yang tidak butuh kepada selainnya. Fasabata bidarurati wujudu maujudain, maka, ya, secara pasti ditetapkan kalau begitu ada dua hal yang ada, dua hal yang eksis di alam jagat raya ini. Ahaduhuma wajibun, yang pertama yang ada, yang eksis ini yang wajibul wujud, yaitu Allah. Ya, yang kedua mungkin, mungkinul wujud, yang mungkin saja ada, mungkin tidak, yaitu makhluk. Ahaduhuma qadimun, salah satu dari keduanya ini qadim azali, dahulu kidam. Wal akhar hadisun, yang lainnya hadis. Ini berarti yang qadim Allah, yang hadis makhluk. Ahaduhuma ghaniyun, salah satu dari keduanya maha berkecukupan, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Berarti ini siapa? Khaliq Rabbul Alamin. Wal akharu fakirun, dan yang lainnya pasti fakir, yaitu makhluk. Ahaduhuma khaliqun wal akhar makhluk. Nah, ini jelas lagi. Ya. Sesuatu dua hal yang ada ini pasti ada yang menciptakan, ada yang menciptakan, ada yang dicipta. Wa huma muttafiqani fi kauni kullin minhuma syai'an wujudan tsabitan. Dan keduanya muttafiqun, ini sama. Ya, pada status keduanya itu sesuatu yang ada, yang eksis, yang sabit, sama-sama ada. Kan begitu? Ya, makhluk ada, wujud. Allahu Rabbul Alamin wujud. Nah, kalau begitu, ya berdasarkan uraian beliau tadi, maka kesimpulannya antara pasti di dua di alam raya ini, ya, makhluk ini, ya, makhluk ini dan Rabb ini, itu ada yang baru, ada yang kidam hadis, ada yang azali, Nah, ada yang fakir, ada yang ghani dan seterusnya. Wa minal ma'lum aidan, ini sudah dibaca? Hah? Belum. Belum. Nah, Pak Ahmad, cepat dong. Minal ma'lumi aidan anna ahadahuma laisa mumatsilan lil akhari fi haqiqatihi. Idza law kana kadzalika bitamatsula id bukan idza, Pak. Ya. Id. Oh ya. Idza law kana kadzalika bitamatsula. Itu jawab lam jawab law. La tamatsala gitu. La tamatsala fi ma yajibu wa yajuzu wa yamtani'u. Fa ahaduhuma yajibu qidamuhu wa huwa mawjudun bi nafsihi. Fal akharu la yajibu qidamuhu wa la huwa mawjudun bi nafsihi. Fa ahaduhuma khaliqun wal akharu laisa bi khaliqin. Fa ahaduhuma ghaniyun amma siwahu. Fal akharu faqirun. Falau tama salat la lazima an yakuna kullu minhuma wajibal qadami kidami laisa biwajibin ratibil qadami mawjudan binafsihi ghairu mawjudin binafsihi khaliqan laisa biqaliqin qaliyan ghairu qaliyin kalian dan ijtima'u biddain ala taqdiri tamasulihima fa'ulima anna tamasulahuma muntafin bisarihil aqli kama huwa muntafin binususis syar'i. Nah, berikutnya wa minal ma'lumi aidan, ya, dan juga dari sesuatu hal yang diketahui juga, anna haduma, bahwa salah satu dari keduanya, dari sesuatu yang eksis yang ada tadi antara Rabb dan makhluk, antara Rabb dan marbub, antara khaliq dan makhluk, antara ghani dan fakir, antara kidam ha azali dan hadis, laisa mutamatsilan lil akhar fi haqiqatin fi haqiqatihi, maka salah satu dari keduanya itu tidaklah semisal, pada hakikatnya tidaklah sama dengan yang lain. Artinya dengan tidaklah sama antara khaliq dengan makhluk, tidaklah sama antara ghani dengan fakir. Secara hakikat idlau kana kadzalika, karena apabila memang kalau memang demikian ada kesamaan antara Rabb dan makhluk, la tamatsala fi ma yajibu wa yajuzu wa yamtani'u. Maka kalau begitu keduanya pun sama dalam hal wajib muwajib, sifat-sifat wajibnya, ya, maupun sifat-sifat ya, keeksisannya wajibul wujud, sementara tidak makhluk tidak wajibul wujud, mungkinul wujud, maupun sifat yajuzu, sifat jais baginya, sifat jais bagi Allah sama dengan sifat jais bagi makhluk. Kemudian wayamtani'u, ya, sifat yang mustahil bagi Allah, kalau begitu sama juga dengan sifat yang mustahil bagi makhluk. Tiga sifat ini yaitu yajibu, yajuz, yamtani, yaitu sifat, ya, yang namanya yajib yaitu sifat wajib, ya, wa yajuz sifat jais, yamtani sifat mustahil. Ini yang kita pelajari kalau kita dulu belajar, ya, yaitu sifat 20. Ya, kita akan diajarkan sifat wajib, sifat jais, sifat mustahil. Nah, kalau keduanya sama antara Rabb dengan makhluk, ya, antara khaliq dengan makhluk, antara Rabb dengan marbub, antara ghani dengan fakir, antara azali qadim dengan hadis, maka tentulah kalau begitu sama juga dong. Sifat yang wajib bagi Allah itu juga yang wajib bagi makhluk. Wa yajuz, maksudnya sifat yang jais bagi Allah itu juga sifat yang jais bagi makhluk. Wa yamtani, artinya sifat yang mustahil bagi Allah itu juga sifat yang mustahil bagi makhluk. Kalau begitu peleburan. Hah? Ini mustahil. Tidak mungkin seperti itu. Ya. Kemudian beliau menyatakan wahaduhuma yajibu kidamuhu wa huwa mawjudun bi nafsihi wal akhar yajibu kidamuhu wa la huwa mawjudun bi nafsihi. Salah satu dari keduanya, ya, kidam, dia azali dahulu tanpa permulaan, maka dia mawjudun, ya, maka dia mawjudun bi nafsihi, maka dia ada dia ada dengan dirinya, artinya dia wajibul wujud. Dia wajibul wujud. Dia mesti ada. Wajibul wujud. Nah. Kemudian kata beliau, wal akhar la yajibu qidamuhu wala huwa mawjudun bi nafsi. Maka yang satu lagi, ini makhluk, dia tidak wajib qidamnya. Ya, karena makhluk itu yang namanya makhluk. Makhluk itu kan diciptakan. Sebelum diciptakan tidak ada. Nah, di hadis baru wala huwa mawjudun bi nafsi. Dan dia bukan yang, dia tidak ada dengan dirinya sendiri. Dia adalah mumkinul wujud, makhluk. Karena dia mungkin saja an yujad. Ya, yumkin an yujad wa yumkin an la yujad, gitu aja. Mungkin diadakan, mungkin tidak diadakan. Ya, barakallahu fikum. Ahaduhuma khaliqun wal akhar laisa bikhaliqin. Yang satu itu adalah khaliq sang pencipta, yang satu lagi makhluk bukan pencipta. Ahaduhuma ghani, ahaduhuma siwa. Yang satu ghani, maha tidak butuh kepada yang lain, maha bercukup, maha cukup, dan yang satunya selainnya fakir, wal akhar fakir. Wala utama salah. Nah, kalau seandainya keduanya sama antara khaliq dan makhluk pada tiga unsur tadi, sifat wajibnya, sifat jaisnya, sifat mustahilnya, lalazima ayakuna kullun minhuma wajibal kidam. Maka melazimkan konsekuensinya hari ini adalah kelazimannya, ya, konsekuensinya adalah keduanya tersebut mesti wajibal kidam. Wajibal kidam, ya, ini maksudnya apa? Mesti keduanya itu azali. Ya. Sementara yang azali sini adalah Allah, huwal awwal wal akhir. Nah, dialah Allah yang awal. Allah yang awal, makhluk tidak demikian. Barakallahu fikum. Ya, laisa biwajibil kidam. Maujudan bi nafsihi ghairu maujudin bi nafsihi. Nah, ini konsekuensinya aja ya. Konsekuensinya. Maka mestilah hal tersebut keduanya mesti wajib kidam, ya. Atau bukan wajib kidam. Kan begitu? Ya. Kan yang wajib kidam itu Allah. Laisa wajib kidam makhluk. Karena nanti mustarok antara keduanya. Antara sifat jaiz, sifat mustahil, ya, sifat wajib. Kalau begitu, keduanya mesti, keduanya hal tersebut mesti dijalani bersama. Paham enggak antum? Namanya makhluk laisa wajibul kidam di hadis. Namanya Allah Rabb, dia adalah wajibul kidam. Dia al-awwal, azali. Kalau memang sama, kalau begitu dua-duanya masuk. Nanti makhluk masuk ke dalam cakupan wajibul kidam bersama dengan Rabb, nanti juga Rabb masuk ke dalam cakupan makhluk yang laisa wajibul kidam. Ini kan dua hal yang kontradiksi. Maujudan binafsih waira maujudin binafsih. Maujud binafsihi yaitu Rabb. Keduanya mesti sama-sama. Atau waira maujudin binafsih yaitu makhluk yang dia tidak ada dengan sendiri-sendiri, dengan dirinya sendiri. Kan ini dua hal yang saling bertentangan. Khaliqan laisa bikhaliqin, ghaniyan ghaira ghaniyin. Nah, ini. Kalau begitu keduanya mesti khaliq. Ya, bukan bukan yang menciptakan. Ya, ini kan aneh. Ghani ghaira ghani. Ah. Dia ghani, mencukup, maha tidak butuh kepada yang lain, tapi dia bukan ghani karena bersatu dengan makhluk. Sama. Fa yalzamu ijtima'u didain. Maka kalau begitu, hal ini melazimkan berkumpulnya dua hal yang saling kontras, dua hal yang saling kontradiktif, saling bertentangan, ala takdir kalau berdasarkan asumsi tamatsulihima, adanya kesamaan di antara keduanya. Ya, fa ulima, maka diketahuilah annatamatsulahuma, bahwa kesamaan keduanya kalau mau dipaksakan sama antara khaliq dan makhluk, antara rabb dan marbub, antara Allah dan manusia ataupun makhluk yang lainnya, annatamatsulahuma muntafin bi sarihil akhar. Kesamaan keduanya tersebut muntafin, itu dinafikan berdasarkan akal yang waras, berdasarkan akal yang sehat. Kama huwa muntafin bi nususis syara', sebagaimana hal tersebut juga dinafikan namun berdasarkan nas-nas syariat, berdasarkan ayat-ayat Quran. Ya, laisa kamitslihi syai', ya, wa huwa as-sami'ul basir. Nah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan seterusnya. Sampai sini ya? Iya. Bu Aqilah. Apa irabnya? Kok bingung antum baca? Nah, apa irabnya? Nah, naibul fa'il. Pengantin baru emang beda tatapannya. Masih lurus. Masih. Ya. Mana tadi? Fa'ulima bihadihil adillah, maka diketahuilah dengan dalil-dalil ini, ittifaquhuma min wajhin wa ikhtilafuhuma min wajhin. Kesamaan antara keduanya, antara al-ghani dan al-faqir, antara yang memiliki sifat qadim dan memiliki sifat hadis, yaitu antara Allah dan makhluk, ya, kesamaannya itu dari satu sisi aja. Wa ikhtilafuhuma min wajhin, dan perbedaan keduanya dari sisi yang lain. Faman nafa mattafaqa fihi kana mu'attilan qailan lil batili. Ya. Kemudian kata beliau, barang siapa yang menafikan kesamaan keduanya, maka dia adalah mu'attil, orang yang menolak. Ya, dan dia yang menolak sifat Allah, yang menolak nama-nama Allah, dan dia dianggap sebagai orang yang berbicara dengan kebatilan. Wa man ja'alahuma mutamatsilaini kana musyabbihan qailan lil batili. Namun barang siapa yang menjadikan keduanya antara Allah dan makhluk, baik berupa sifat-sifatnya maupun zatnya, maka dia adalah orang, ya, dia adalah orang musyabbihan, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan dia dianggap sebagai orang berbicara dengan kebatilan. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, kata beliau. Ya, jadi di sini apabila telah diketahui bahwasanya khalik dan makhluk itu memang mustarokah, memang berserikat keduanya pada hal apa? Fil asma, pada mungkin pada nama-nama. Ya, khalik makhluk, ya. Khalik syai', makhluk syai'. Khalik mawjudun, makhluk mawjudun, kan begitu, sama-sama ada, sama-sama eksis, ya. Khalik sabit, makhluk sabit, ada, ditetapkan, kan begitu, ya, eksis, makhluk eksis, rob eksis, ya, terlebih lagi dalam sebagian sifat. Allah hayyun, punya sifat hidup, makhluk hidup, kita hidup. Allah maha mendengar, makhluk juga punya sifat mendengar. Bahkan Allah tetapkan waja'alnahu samian basira. Rabb khaliq punya iradah, makhluk juga demikian. Allah tetapkan minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah. Nah, ya. Nah, jadi kalau sudah diketahui hal ini, kesamaan keduanya dari satu sisi, ya, perbedaan keduanya dari sisi yang lain. Nah, barang siapa yang menafikan kesamaan keduanya ini, ya, ini kaum mu'atilah, maka dia mu'atilah. Artinya, makhluk punya sifat hidup. Allah punya sifat hidup. Dia nafikan, maka dia mu'atil. Allah tetapkan, Allah punya sifat iradah. Makhluk juga ditetapkan oleh Allah punya sifat iradah. Allah menetapkan diri dia punya sifat mendengar, melihat, mengetahui. Makhluk juga ditetapkan punya sifat demikian. Kemudian dia nafikan kesamaan ini, maka dia mu'atilah. Sebaliknya kata Syekh, wa man ja'alahuma mutamatsilain kana musabbihan. Nah, siapa yang menjadikan sifat yang ada di antara makhluk dan khalik itu sama, dia samakan, maka dia adalah musabbiha qailan lil batil, yang berbicara dengan kebatilan. Paham enggak di sini? Jadi ahli sunnah wal jamaah wasat, di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Ngerti enggak Hilmi sini, Hilmi? Ya barakallahu fikum. Wadzalika li'annahuma, yang demikian itu karena keduanya antara khalik dan makhluk. Wa in ittafaqa, walaupun keduanya sama, fi musamma mattafaqa fihi, walaupun keduanya sama pada musamma, pada penyebutan, pada sesuatu yang dinamakan, makhluk mendengar, Allah mendengar, ini dinamakan mendengar, musammanya sama. Makhluk melihat, Allah melihat, makhluk mengetahui, Allah mengetahui. Ya, pada apa yang sama pada keduanya? Wallahu taala mukhtassun bi wujudihi wa ilmihi wa qudratihi wa sa'iri sifatihi. Namun Allah dikhususkan dengan keberadaannya, dengan ilmunya, qudrahnya dan seluruh sifat-sifatnya. Keberadaan Allah itu azali, sedangkan keberadaan makhluk hadis. Ya. Tidak, keberadaan Allah abadi, makhluk fana. Nah, apalagi di sini kata Syekh, ya, wa ilmihi, ilmu Allah itu qadim, azali, tanpa ada ketidaktahuan. Sementara ilmu makhluk hadis, sebelumnya enggak tahu jadi tahu. Dan ketika tahu pun diiringi dengan lupa. Sementara ilmu yang ada pada Allah itu sempurna. Sempurna, alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya, kemudian apa lagi? Wa qudratihi, qudrah pada makhluk lemah, qudrah pada Allah ya, sempurna. Wal wasa'iri sifati, dan seluruh sifat-sifatnya. Ya, seluruh sifat-sifatnya. Wal abdu la yasrukuhu fi syai'in min dzalik, sedangkan hamba tidak dapat bersekutu dengan Allah sedikit pun dalam hal tersebut, dalam hal sifat-sifat Allah, dalam hal ya zat Allah, enggak dapat bersekutu sedikit pun. Wal abdu aidan mukhtasun bi wujudihi wa ilmihi wa qudratihi, sedangkan hamba dia juga dikhususkan dengan keeksisan dia. Nah, dia dahulu enggak ada jadi ada. Kata kalaupun ada enggak abadi, nanti mati, fana. Dan ilmunya maupun qudrahnya dikhususkan, tadi sudah dibahas. Ilmunya itu tidak azali. Ya, dahulu tidak tahu, baru tahu. Wallahu taala munazzahun an musyarakatil abdi bi khasaisihi. Dan Allah disucikan dari adanya musyarakah, adanya persekutuan ya dengan hamba pada masalah setiap kekhususan-kekhususan Allah. Sudah sampai sini ya? Wa idza ittafaqa fi musamma al-wujudi wal ilmi wal qudrati fa hadha mushtarakun mutlaqun, fa hadha al-mushtaraku al-mutlaqu kulliyun yujadu fil adhan la fil a'yan. Nah, kemudian kata beliau ya, wa idza ittafaqa, nah apabila keduanya sama dalam penyebutan wujud, sama-sama ada Allah, ada eksis, makhluk juga ada eksis, ilmu dan kudrah. Ya. Fahada mustarak mutlak kuli, maka mustarak persekutuan yang mutlak, yang kuli universal ini yujadu fil adhan, itu didapati di benak-benak pikirannya, la fil ayan, bukan pada realitanya. wal maujudu fil ayan mukhtassun, sedangkan yang maujud dalam ayan itu mustaq mukhtassun, dalam ayan, dalam kehidupan realitanya itu dikhususkan, la ishtiraka fihi, dan tidak ada persekutuan di dalamnya. Benar enggak kayak begini? Kalau kata para ulama yang membahas bab ini, mereka mengatakan ya hadza khata', ini keliru. Yani idza tafaqa tsnani fi ismin lam yalzam ay yakuna hadza ka hakata. Ya, kata para ulama, karena apabila dua hal itu sama dalam sebuah nama, ya, dua hal itu sama. Kan Syekh dari tadi menyebutkan, ya, Syekh dari tadi menyebutkan apa yang tadi dibaca. Idza tafaqa, ya, ya, tafaqa ilmu eksis, wujud, qudrah. Nah, kan begitu. Ini kata para ulama di antara Syekh Al-Jibrin. Idza tafaqa tsnan, apabila dua hal itu sama, fismin, dalam sebuah isim, dalam sebuah nama, la yalzam ayyakuna hadza kahkada, itu tidaklah melazimkan, ya, tidaklah melazimkan yang tadi I, yang tadi A seperti si B. Ini sama nih, Marwanto Abu Aqila, sama-sama manusia, sama-sama pria, sama-sama berkeluarga, sama-sama muwahid, begitu, ya enggak? Nah ini kita sebutkan enggak, ini ittafaqa fi ismin, ya enggak? Dia sama enggak dalam sebuah penyebutan, sama enggak? Manusia, sama-sama muwahid juga. Tapi lam yalzam ayakuna hadza ka hakada. Tapi tidaklah melazimkan Marwanto seperti Abu Aqila. Kan begitu. Dia enggak Marwanto. Antum mau enggak disamain nama Abu Aqila? Hah? Masalah nyali, irodah, mungkin Marwanto, ya, ya begitulah, ada sesuatu yang lebih, misalkan, ya, nah ini kata Syekh, ya, ini kata Syekh Al-Jibrin, fa innana nusammi asyajar hayyan, wa nusammi al-hayawan hayyan, wa nusammi al-insan hayyan, la yalzam ayyakuna hadza ka hakada. Kita menamakan syajar, pohon, ya, hidup. Kita namakan hewan hidup. Kita namakan manusia hidup. Itu tidaklah melazimkan sama antara hidupnya manusia dengan hidupnya hewan dengan hidupnya pohon. Kan begitu. Ini kata saya. Yuqalu al-jabal mawjudatun wal hayawanatu mawjudatun. Ittafaqa fi kalimatin mawjudat syai'an. Kalau dikatakan gunung itu eksis, hewan eksis, keduanya sama itu pada kalimat maujud eksis. Syai'an, dua hal ini yang sama. La yalzam antakuna al-jabalu kal hayawanati bal bainahuma farqun. Maka tidaklah melazimkan sama antara gunung dengan hewan. Bahkan di dalam keduanya tersebut terdapat perbedaan. Ya, bisa dipahami sini? Jadi ya, ini adalah kritikan dari Syekh Jibrin terhadap Ibn Abi Is Al-Hanafi. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Mana tadi? Nah, idza tafaqa fi musamma al-wujud al-ilm wal qudrah. Hadza ishtiraqun fa hadza al-ishtiraq mutlaqun kulli. Ini ishtiraq, ini adalah, ya, kalau sama disebutkan Allah ada, makhluk ada, Allah punya ilmu, makhluk punya ilmu, Allah punya kudrah, makhluk juga punya kudrah, maka kata beliau ini adalah, ya, mustarak. Ini adalah mustarak, kedua, kesamaan, adanya persekutuan yang mutlak, kulli, universal, yujadu fil adhan, la fil a'yan, yang didapati di benak, la fil a'yan. Tapi kata Syekh Jibrin, enggak, di benak pun berbeda. Kata Syekh Jibrin, la, ya, di benak pun berbeda. Ya, karena ketika kita langsung mendapati, ya, Allah punya iradah. Wah, Allah punya iradah, makhluk punya iradah, di benak pun kita berbeda. Allah punya sifat mahabbah, makhluk punya sifat mahabbah juga, di benak kita pun langsung berbeda. Ya, hatta fil adhan. Tapi kata saya di sini yuk didapati hanya di adhan, la fil ayan, bukan pada realitanya. Tapi kita katakan fil adhan, wala fil adhan, wala fil ayan. Ngerti gak di sini? Ya. Nah. Karena nanti ada tasbih di benak kita. Ya, di benak kita pun nanti juga ada tasbih kalau kita katakan ya, wujudnya Allah, wujudnya makhluk, ilmu Allah, ilmu makhluk, kudrah Allah, kudrah makhluk, di benak kita sama kalimatnya. Tapi kita nanti menghukumi secara realita, oh enggak, beda. Tapi yang demikian pun juga sudah keliru. Ya, itu juga ada tasbih dalam benak. Nah, mana lagi tadi? Wal mawjudu fil a'yan mukhtassun wala ishtiraka fihi. Ya, sesuatu yang ada dalam a'yan realitanya itu dikhususkan dengan dia sendiri yang tidak ada persekutuan di dalamnya. Sampai sini ya? Ya. Nah. Fadal baca Pak Adri. Wahada mauli'un ittaraba fihi katsirun minan nuddar. Ittaraba ifta'ala. Nuddar fu'al. Al-Qalamu ayyanan mukhtasar. Idza summiya Allah la yashrakuhu kemudian beliau menyatakan wa hadha mawdhi'un ittaraba fihi katsirun minan nazar. Dan ini adalah maudhi, ya, sebuah permasalahan, sebuah tempat problem yang kebanyakan para nuzar, ya, pada kalangan ahli kalam, nuzar ini dari kalangan orang-orang yang meneliti, dari kalangan ahli kalam ini mereka ittaraba, mereka goncang di sini. Haitsu tawahhamu, di mana mereka gagal paham, salah memahami annal ittifaqa fi musamma hadhil asya' yujibu ay yakuna alwujud alladhi lirabbika alwujud alladhi lilabdi. Di mana mereka salah paham bahwa kesamaan dalam sebuah penamaan, ya, dalam itu mengharuskan ayakuna alwujud alladhi, ya, mengharuskan wujud yang ada, ya, yang itu dimiliki di Rabb, yang disifati untuk Rabb, itu berarti kalwujud seperti wujud alladhi lil abdi, itu berarti seperti sifat wujud yang ada pada hamba. Nah, ini kan gagal paham gitu. Gagal pahamnya pol ini, luar biasa gagal paham. Wa ta'ifatun zannat anna labdal wujud yuqalu bil ishtiraq alladhi. Dan ada sebuah kelompok yang lain, ini dari kalangan mutakallimin. Ya, dari kalangan mutakallimin. Yang mereka menyangka bahwa lafaz wujud itu yuqal dapat dinyatakan bil ishtiraq labdhi. Dapat dinyatakan, oh boleh ishtiraq labdhi. Ya. Sama-sama adanya persekutuan dalam lafaz. Wa kabaru ukulahu. Mereka membesar-besarkan, mengagung-agungkan akal-akal mereka. Wa inna hadhil asma'a 'amatun qabilatun litaqsim. Dan semua bahwa nama-nama ini amatun, bersikap bersifat umum, qabilatun litaqsim, yang dapat terbagi-bagi. Kama yuqal al-mawjud yanqasimu ila wajibin wa mumkin, sebagaimana dinyatakan mawjud, sesuatu yang ada terbagi kepada wajib dan mungkin. Kepada wajibul wujud, mungkinul wujud. Wajibul wujud Allah khaliq, mungkinul wujud makhluk. Qadimun wa hadisin. Nah, sesuatu yang ada itu terbagi dua lagi, antara qadim yang azali, al awal tanpa ada ketiadaan, dan hadis yang baru yang diawali oleh ketiadaan. Wa mauridul taqsimi, nah maka sumber pembagian ini mustarakun bainal aqsam, itu mustarak, ya, antara aqsam, dapat pada, terdapat pada seluruh bagian-bagiannya. Walabdul mustarak kalabdul mustari alwaqi alal mutba'i awal kawakib. Misal lafaz mustarak tersebut, lafaz yang bisa digunakan oleh satu pihak dengan pihak yang lain. Semisal lafaz mustari, itu yang ada pada mutba', pembeli, dan juga kawakib. Ya, kawakib, bintang. Ya. Itu bisa digunakan untuk pembeli dan juga bisa digunakan untuk bintang. Ya. Ya, mustari. Dia taqa 'ala alladhi yashtari minka silah. Yang dia memberi barang dagangan Anda, itu namanya mustari. Atau juga bisa dia taqa 'ala an-najm. Ya, bisa juga kita sematkan kepada bintang minan nujum masykur. Ya, yang dinamakan bintang tersebut sebagai al-mustari. Sama-sama nih, mustari dengan mustari. Ya, yang satu maknanya pembeli, yang satu maknanya bintang. Ya. Ini kan sama. Nah, begitu juga nanti dengan kalimat wujud. Itu mustarok lafadznya. Wujud yang ada pada makhluk dengan wujud yang ada pada khalik. Ya, itu beda. Ya. Beda hakikatnya. Kata beliau, ya. La yanqasimu ma'nahu, maknanya tidak dapat berbagi. Lakin yuqalu Abdul Mustari yuqalu ala kada wa ala kada. Namun dikatakan lafaz mustari itu untuk penggunaan ini, pembeli, dan juga untuk penggunaan ini, maknanya bintang. Wa amsalu hadhihi maqalati allati qad busitul kalamu 'alaiha fi mawdihi. Dan contoh-contoh, ya, pendapat-pendapat, ya, perbincangan mengenai hal ini, itu qad busita, ya, telah dijabarkan secara luas pembicaraan tersebut ya fi maudhihi, pada tempatnya tersendiri nanti. Wal aslu khata' wal ghalat tawahumuhum anna hadzal asya' anna hadzal asya'a al ammata al kulliyata yakunu musammaha al mutlaqu al kulli hiya huwa bi ainihi sabitan fi hadza al muayyani wa hadza al muayyani. Kemudian kata beliau, aslul ghalat, maka sumber kekeliruan, khata wal ghalat, sumber kekeliruan dan kesalahan adalah sangkaan salah, yang sangkaan salah mereka, mereka gagal paham anna hadhil asya, bahwa semua hal ini al-amata yang umum, itu yang kuliah yang universal yakunu musammaha al-mutlaq al-kulli, maka yang dinamakan dengannya itu adalah suatu yang mutlak, yang universal, itu adalah bi'ainihi sabitan fi hadal mu'ayyani wa hadal mu'ayyani, itu ya sama, dia tetap dengan yang mu'ayyan ini, dengan yang mu'ayyan itu, dengan yang ditentukan ini yaitu khalik, dengan yang ditentukan itu yaitu makhluk. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Fa in ma yujadu fil kharij la yujadu mutlaqan kulliyan. Ya. Karena apa yang didapati ya, di kharij, di luar, maksudnya ya, di luar itu di luar benak kita, di realita, pada realitanya itu tidaklah ya, didapati secara mutlak, secara universal. Ya. La yujadu illa muayyanan mukhtasan. Tidaklah itu didapati melainkan pada sesuatu yang telah ditakyin, ditentukan secara khusus. Hadhil asma'u idza sumiyallahu biha. Maka nama-nama ini apabila Allah dinamakan dengannya, kana musammaha muayyanan mukhtasan bihi. Maka yang dinamakan tersebut itu ditentukan khusus dengannya. Allah dinamakan dengan sebuah nama, misalkan Aziz, yaitu Aziz sifat izzah yang ada pada Allah khusus untuk Allah. Fa idza summiya biha ala baduka namu samaha mukhtasan bihi. Namun apabila hamba dinamakan dengan nama tadi, misal Al Aziz, ya, misal apa, nah hamba namanya Aziz, maka yang dinamakan tadi itu khusus dengannya. Beda Allah namanya di sini misalkan ya Hakim, makhluk juga namanya Hakim, Aziz, Aziz sama disifati dengannya, nah, itu berbeda. Ya, masing-masing pada kekhususannya. Makhluk punya sifat hidup, Allah punya sifat hidup, masing-masing punya kekhususan. Fa wujudullahi wa hayatuhu, maka keeksistensian, eksistensi Allah, keberadaan Allah, kehidupannya, la yusyarikuhu fiha ghairu, itu tidak dapat disamai oleh selainnya. Bal wujudu hadal mawjuda, hadal mawjudi al-muayyani la yasyrakuhu fihi ghairu. Bahkan keberadaan ya, keberadaan Allah yang telah ditakyin ini itu tidak dapat disamai oleh selainnya. Fakaifa biwujudil khaliq? Maka bagaimana dengan wujudnya Allah sang khaliq? Ala tara annaka taqulu hadza huwa zakat. Apakah Anda tidak melihat ketika Anda mengatakan hadza huwa zakat? Ah, inilah dia. Hadza huwa zakat. Ah, inilah dia. Ya. Fal mushar ilai wahidun. Padahal yang diisyaratkan itu cuma satu. Lakin bi wajhaini mukhtalifain, namun dengan dua sisi yang berbeda. Sampai sini Pak Adrian. Nah, Pak Robi, Bobi ada? Ya, sebentar ya. Jadi paham tadi ya. Jadi di sini saya hendak menjelaskan bahwa mereka menganggap sesuatu yang wujud yang ada di zihin ya, itu ya berbeda. Jadi saya di sini menerangkan sesuatu yang ada, satu kalimat yang ada di benak kita itu hakikatnya berbeda dengan kenyataannya. Ya, sifat yang hidup pada Allah berbeda dengan yang ada pada makhluk. Jadi intinya seperti itu. Ya. Terus tafadhal Pak Rafi wa bihadza. Wa bihadza wa misluhu. وبهذا ومثله وبهذا ومثله وبهذا ومثله يتبين أن المشبهة أن المشبهتنا أخذوا هذا المعنى وزادوا به على الحق فضلوا فضلوا وأن المعترض وأن المعتلة معتلة معتلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا به على الحق حتى ضلوا وأن كتاب الله دل على الحق المهدي الذي تعقله السليمة الصحيحة وهو المعتل الذي لا يرافع فيه. نعم ini dulu ya. وبهذا ومثله maka berdasarkan hal ini dan yang semisalnya yatabayyan laka maka jelaslah bagi anda annal musyabbihah bahwasanya kaum musyabbihah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk menyerupakan sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk akhadhu hadzal ma'na mereka mengambil menambahi di situ ya melebihi ya batas kebenaran sehingga mereka tersesat. وأن المعطلة أخذ نفي المماثلة بوجه من وجوه dan المعطلة mengambil penafian ya, kesamaan antara Allah dengan makhluk itu tapi dari sisi-sisi aja وزاد به على الحق حتى ضلوا namun mereka menambah-nambahi ya melebihi batas yang hak sehingga mereka pun sesat ya. وأن كتاب الله دل على الحق المهدي Kitabullah Al-Qur'an menunjukkan kepada kebenaran yang murni allazi ta'qiluhul uqul yang dapat dicerna oleh akal as-salimah akal yang selamat yang sehat as-sahih yang sehat yang waras wa huwal haqqu al-mu'tadil inilah yang kebenaran yang lurus allazi la inhirafa fihi yang tidak ada ya penyimpangan di dalamnya. Paham di sini? Nanti di sini ya. Jadi mu'attilah musyabbihah mengambil dari ya rumusan masalah ini. Nah, kemudian merontok. Al-Khaliq fi tanzihi Al-Khaliq subhanahu mudhofun ilaihi at-tasbihi fi syai'in min khalqihi walakin as-sa'u fi nafyi al-ma'ani ثابتة لله تعالى في نفس الأمر والمشبهة أقسام في إثبات الصفات ولكن أساء في زيادة التسبيح. Nah ini ya penufatu kalangan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah ahsanu mereka memang telah berbuat baik dari sisi apa? Bitanzihil khaliq subhanahu anil tasbih bi syai'in min khalqih. Mereka telah berbuat baik ketika mereka menafikan, ketika mereka mensucikan Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta dari segala keserupaan sesuatu apapun dengan makhluk. Nah, ini luar biasa awalnya, ya, awalnya Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, mereka hendak mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Namun bablas di situ, ya, mereka bablas di situ, ya, lakin asa'u. Ya, namun mereka berbuat buruk bi nafil ma'ani dalam menafikan makna-makna sifat as-sabita lillah yang telah tetap valid bagi Allah fi nafsil amr dalam perkara itu sendiri dalam perkara yang mereka nafikan ya. Baik. Wal musyabbihah ahsanu dan kaum musyabbihah pun mereka telah berbuat baik fi isbati sifat dalam penetapan sifat. Ketika mereka mendengar sifat-sifat Allah langsung mereka tetapkan. Ya, lakin asa'u, namun mereka berbuat buruk biziyadati tasbih, dengan menambahkan tasbih. Oh, ini sifat Allah ada, di Al-Quran ada seperti ini. Ya, ini seperti tangan saya, seperti wajah saya. Nah, kayak begitu. Ya. Ya cukup dulu ya sampai sini ya. Insyaallah nanti. Karena kalau diterusin nanti pusing gini. Ya, silakan kalau yang mau tanya, tafadhalu.